Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyur al-ikhwah, a'azzani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim, masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, bab bayan annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Bab penjelasan bahwasannya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Wa anna mahabbatal mu'minin minal iman. Dan penjelasan bahwasannya mencintai kaum mukminin termasuk bagian keimanan. Wa anna ifsya'as salam sababun lihusuliha. Dan penjelasan bahwasannya menyebarkan salam termasuk salah satu sebab mewujudkan rasa cinta di antara kaum mukminin. Dalam bab ini, pada judul yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, cukup panjang, menjelaskan kepada kita bahwasannya surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah tidak ada yang boleh memasukinya kecuali hamba-hamba yang beriman. Adapun orang-orang kafir, sebaik apapun amalan mereka semasa hidupnya, kalau dia mati di atas kekufuran, maka tidak pantas masuk ke dalam surga. Walaupun dirinya, keluarganya, masyarakatnya mengklaim pasti masuk surga. Setiap wafat ditulis khanibidina azani Allah wa iyakum, telah meninggal dunia papa kami yang tercinta. Ya toh? Terus om kami yang tercinta Liu Kyunsang. Ya. Biasa gitu toh? Liu Kyunsang telah kembali, telah berpulang ke bapak di surga. Ya, salam. Ya toh? Enak mereka ya. Kan dibidina azani Allahu wa iyakum. Mau dia apa namanya? Soleh atau enggak soleh, mati langsung diklaim kembali ke bapak di surga. Wallahu a'lam, bapak isopo. Walaupun diklaim pasti masuk surga, kalau dia bukan dari kalangan kaum mukminin, tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian, yang berhak untuk masuk ke dalam surga hanya kaum mukminin. Kemudian mencintai orang-orang yang beriman, itu termasuk tanda keimanan seorang hamba. Kalau antum cintanya kepada kaum mukminin, itu tanda kalau iman antum baik. Tapi kalau kecondongan antum lebih mengarah kepada orang-orang kafir, lebih suka dengan gaya dan budaya orang-orang kafir, lebih suka meniru orang-orang kafir, maka ada yang bermasalah pada keimanan kita. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dijelaskan pula dalam bab ini pada hadis yang akan disampaikan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, salah satu upaya dan sebab untuk menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin dengan ifsya'us salam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Abdullah ibnu Muhammad Al-Kufi. Beliau yang punya kitab Musannaf ibnu Abi Syaibah. Punya kitab Musannaf ibnu Abi Syaibah. Dikelari oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan Sayyidul Huffaz. Sayyidul Huffaz. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Ad-Dharir. Nama beliau Muhammad ibnu Khazim. Muhammad ibnu Khazim. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibnu Khazim Al-Kufi. Dikenal dengan laqab Ad-Dharir. Hafidhun Hujjah. Beliau digelari oleh Al-Imam Az-Zahabi dengan gelar Hafidhun Hujjah. Dipercaya hadisnya oleh Al-Imam Muslim rahimahullah sehingga dimasukkan dalam Sahih Muslim karya beliau. Kata Zahabi rahimahullah, amiya basaruhu wa huwa ibnu arba' sinin. Beliau kehilangan penglihatan saat berusia 4 tahun. Wakila ibnu Thaman sinin. Ada mengatakan 8 tahun. Mau 4 atau 8 tahun relatif sangat muda. Masih kecil. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang penglihatannya. Ya, hilang penglihatannya. Kalau tidak bisa melihat, tentunya untuk bisa melanjutkan kehidupan, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, butuh perjuangan. Wa subhanallah, Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir rahimahullahu ta'ala tidak berputus asa dengan keterbatasan dirinya. Dengan kekurangan yang beliau miliki, tidak membuat beliau, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, patah semangat dalam thalabul ilm. Walaupun hilang penglihatan beliau, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, aqamu alaihi mu'taman. Kedua orang tuanya menunjuk untuk beliau, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, seorang mu'tam. Orang yang mengarahkan jalannya. Karena kan tidak bisa melihat. Jadi ada orang yang selalu mengiringi Muhammad ibnu Khazim Ad-Dharir rahimahullahu ta'ala. Kemanapun beliau pergi, diarahkan. Sang Mu'tam tersebut selalu membawa Muhammad ibn Khazim al-Darir di halaqah-halaqah ilmu. Ya, untuk mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama di masa itu. Otomatis beliau tidak mencatat. Ya, bahannya. Tidak mencatat. Mengandalkan hafalan. Ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Dengan keterbatasan yang beliau miliki, tidak membuat patah semangat. Tentunya, yang masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat besar, tak ternilai harganya, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, bisa melihat dengan normal, sempurna, manfaatkan kesehatan tersebut. Jangan sampai kalah dengan mereka-mereka yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan, tapi bisa berjuang mengatasi kekurangan mereka, justru menjadi kelebihan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tayyib. Saking semangatnya Abu Muawiyah al-Dharir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kana azbatun nas fil a'mash ba'da Sufyan wa Syu'bah. Bukti kesungguhan Muhammad ibn Khazim al-Dharir dalam talabul ilm ketika beliau mulazamah dengan al-A'mash rahimahullah, karena sama-sama dari Kufah. Ya. Beliau termasuk deretan azbatun nas fil a'mash. Orang yang paling terpercaya, kuat periwayatannya dari gurunya yang bernama Al-A'mash. Ba'da Sufyan wa Syu'bah. Setelah Sufyan dan Syu'bah. Masih kalah peringkat dengan Syu'bah dan Sufyan. Karena keduanya masuk kategori Amirul Mukminin fil hadis. Tapi setidaknya Muhammad ibn Khazim al-Darir, Abu Muawiyah, min azbatin nas fil a'mash. Lazim al-a'mash 20 sanatan. Berguru kepada al-imamu a'mash rahimahullah 20 tahun lamanya. Itu kalau dianalogikan dengan masa belajar antum di Kismul Lughah, itu 10 kali ngulangi lughah. Lughah 1, lughah 2, ngulangi lagi lughah 1, lughah 2 sampai 10 kali. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, lama masa beliau belajar kepada seorang guru yang bernama Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala. Wa Waqi', kata Al-Imam Muslim, dan menceritakan kepada kami Waqi'. Jadi Abu Bakar ibn Abi Syaibah punya dua guru, Abu Muawiyah dan Waqi'. Waqi' huwa Waqi' ibn al-Jarrah. Abu Sufyan al-Kufi. Imamun hafidhun muhaddithul Iraq. Anil A'mash, dari al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Abu Muhammad al-Kufi. An Abi Saleh, dari Abu Saleh. Abu Saleh As-Samman. Laqabnya As-Samman atau Az-Zayyad. Nisbah kepada hirfah, pekerjaan beliau. Ya. Samman Zayyad. Karena beliau punya profesi penjual minyak dan samin. Nama beliau Zakwan ibnu Abdillah. Tabi'iyun siqah. Seorang tabi'in siqah, hafiz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tadkhulul jannata." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kalian satu sama lain saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan? Idza fa'altumuhu tahabbtum, yang kalau kalian laksanakan akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya sangat jelas mewakili dan menunjukkan judul bab yang disebutkan di sini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddathani Zuhair ibn Harb, dan menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb, An-Nasa'i thumma al-Baghdadi, hafidhun hujjah. Qala anba'ana Jarir, telah memberitakan kepada kami Jarir, huwa Jarir ibn Abdul Hamid. Jarir ibn Abdul Hamid thiqatun, imam, hujjah. Thiqatun, imam, hujjah. Wa kana sahih al-kitab. Jarir ibn Abdul Hamid diberi gelar oleh para ulama seperti al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan sahih al-kitab. Kitabnya itu sahih, catatannya itu sahih. Ya. Zaman dahulu, hanifidina azani Allah wa iyakum, seorang rawi dikatakan dhabit, kuat hafalannya dengan dua kriteria. Kriteria pertama, dhabtus sadr. Ya, kuat hafalannya dalam dada, dalam ingatannya, sangat kuat hafalannya. Nomor dua, dhabtul kitab. Ya, dhabtul kitab. Kalau secara hafalan tidak terlalu mutkin, tapi catatannya mutkin. Catatannya lengkap, sudah dimuqabalah dengan gurunya. Sebelum dia sampaikan catatannya, terlebih dahulu dia berikan kepada gurunya untuk dikoreksi. Apakah sudah betul apa yang dia catat dari gurunya? Kalau sudah disetujui oleh gurunya, diizinkan untuk disampaikan, dikasih ijazah, baru dia sampaikan. Nah, yang seperti ini disebut dengan dhabtul kitab. Julukannya sahihul kitab. Ya. Kalau ada rawi, dia thiqah, kemudian ada tambahan lakob, wa kana sahihal kitab, dan dia adalah orang yang sahih kitabnya, yuhadithu min kitabih, menyampaikan hadis dari kitabnya, ketika ada apa namanya tarjih, harus memilih mana yang lebih kuat dalam meriwayatkan dari seorang guru, tambahan lakob semacam ini berpengaruh untuk tarjihnya. Nah, yang belum paham cukup dengarkan saja. Ini faedah untuk yang sudah belajar ilmu mustalahul hadis. Jadi kalau ada rawi, thiqah saja. Rawi nomor dua, thiqatun sahihul kitab. Ya, yang ada tambahan gelar thiqatun sahihul kitab lebih dimenangkan daripada yang thiqah saja. Naam. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Ini sengaja saya sampaikan untuk menunjukkan kepada kita semua ibrah yang bisa kita ambil, ya, pentingnya catatan. Ya, pentingnya catatan ilmu. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Sekali berjarir Ibnu Abdul Hamid yaktub, beliau tulis faedahnya dan dijaga. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Dan sudah seharusnya dinasihatkan kepada para talabah yang betul-betul menghormati dan menyadari besarnya nikmat ilmu dan kedudukan ilmu dalam syariat, ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum, untuk memperhatikan catatan ilmunya. Catat sebaik mungkin, rapikan bila perlu, ya, dan jaga catatan tersebut jangan sampai hilang. Ketika sewaktu-waktu antum butuh rujukan, antum bisa melihat catatan antum. Ya, mungkin 25 tahun ke depan ditanya sebuah pertanyaan, kemudian antum merasa kayaknya saya pernah dapat. Ya, saya pernah dapat ini jawaban dari pertanyaan antum. Sebentar, tak ingat-ingat dulu. Kayaknya itu dalam kajian Sahih Bukhari ba'dal maghrib. Gimana jawabannya? Tak lihat catatan dulu. Dibuka lemarinya ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum, yang ada adalah kitab Sahih Bukhari yang masih utuh, dan ketika dibuka tidak ada catatan sama sekali. Dia baru ingat, dulu saya waktu taklim nyatetnya di lembaran-lembaran, setelah itu taruh di kitabnya, kitabnya dikelelerkan, kena razia kitabnya, diamankan. Dia ambil kitabnya, lupa dengan lembarannya. Terus berulang setiap Jumat, ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum, dan setiap ketangkap bayar denda. Ya toh? Dia ingat itu, ingat kisahnya, tapi lupa dengan catatannya. Saat itu dia sadar, saya catat betul itu. Di mana? Di warokoh. Mana warokohnya? Hilang. Hilang warokohnya, hilang ilmunya. Hakadolala. Hakada ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum. Catat. Ya, senjata antum dalam talabul ilm itu catatan antum. Bagi seorang talibul ilmi syar'i, catatan ilmunya khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya, catatan ini kalau mau diganti dengan Lamborghini, enggak mau. Enggak ada yang minta. Ya, saya enggak mau ganti ini dengan Lamborghini. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Seorang talib enggak bakal mengganti catatannya, ya, dengan harta dunia manapun. Karena itu, khairuddin azani Allahu wa iyyakum, adalah pengikat ilmunya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami? Nah, mumpung masih awal, bagi yang masih awal, ya, dan bagi yang sudah lanjutan, kemudian menjumpai kebiasaan selama ini salah, rubah. Ya, perbaiki catatannya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Usahakan setiap mata pelajaran ada catatannya sendiri-sendiri, rapi dan lengkap. Ya, jangan dicatat di pojok-pojok kitabnya. Kalau banyak faedahnya, sementara ruangan di pojok-pojok kitab itu sempit, otomatis antum akan mengukir dengan ukuran font yang sangat kecil. Itu kalau di komputer itu paling 2 mili gitu ya. 2, 4. Sekarang masih bisa lihat. Ketika mata antum sudah mulai mengkhianati antum. Waduh. Ini sandi morse atau catatan saya ini. Itu ya. Gak kebaca. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Lah kalau pemilik catatan gak bisa baca, gimana dengan orang lain? Orang lihat. Ini kayaknya anu ini. resep obat kulit. Ya. Resep obat kulit ada nongol di pojok kitab Sahih Muslim ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, fa'tabiru ya ulil albab. Tayyib. Amba'ana Jarirun 'anil A'mash dari al-Imam al-A'mash bihadzal isnad dengan sanad ini sama dengan sanad di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beda adalah lafadznya. Wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Dimisli hadithi Abi Muawiyah wa Waqi'. Sama seperti hadithi Abu Muawiyah dan Waqi'. Bedanya pada sanad yang kedua dari jalannya Jarir ibnu Abdul Hamid dari Al-A'mash, Rasul mengawali hadisnya dengan sumpah. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Selebihnya sama. Tayyib. Fafi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yang pertama, isbatul jannah. Hadis ini menetapkan adanya surga. Surga itu ada. Dan itu tempat kembalinya al-abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berita tentang surga termasuk umurul ghaib, perkara ghaib. Wajib kita imani sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beriman dengan adanya surga termasuk bagian al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Kalau antum beriman hari kiamat itu ada, antum juga harus meyakini surga, begitu pula neraka itu ada. Jadi pahami? Tayyib. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, fadlul iman. Keutamaan iman. Wa annal iman huwa afdalul minan. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Naam. Iman itu nikmat yang paling utama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih utama, jauh lebih berharga dari nikmat harta. Sehingga kalau antum di pagi hari masih dalam keadaan mukmin, belum dicabut keimanan dari hati antum, walhamdulillah, pagi tersebut adalah pagi yang barokah. Ya, tadi sempat ditanyakan. Tadi dikatakan Ustadz, pagi yang barokah ini, barokahnya sebelah mana? Enggak ada berkatan. Ya, barokah kalau dalam etimologi bahasa Jawa, barokah, barokatun menjadi nasi berkat. Ya, barokah namanya. Katanya pagi yang barokah. Mana nasi berkatnya? Tidak ada, Ustaz. sisi barokahnya mana? Yang namanya barokah, subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu. Ketika pagi hari tadi, antum dalam keadaan sehat, antum dalam keadaan mukmin, antum berada di majlis ilmu, di tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masjid yang dibangun untuk digunakan sebagai tempat beribadah, bermunajat, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah khairul ilahi, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan terulang setiap hari. Namanya apa? Barokah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Na'am. Hakata ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Kalau dikatakan iman adalah afdalul minan, fafihi, maka di dalamnya ikhani fidina azani allahu wa iyakum, al-amru bil-muhafadati alal iman. Perintah untuk senantiasa menjaga dengan penjagaan yang ketat. Kalau hanya menjaga, bahasa Arabnya hafidhah yahfadhu hifdhon. Gitu ya. Artinya menjaga, menghafal. Kalau dimasukkan wazan sulasi mazid, hafadha yuhafidhu muhafadhatan, ada unsur takalluf di situ. Ya, salah satu fungsi dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, hafadha yuhafidhu muhafadhatan, takallafa bilhifzi. Dia berupaya untuk benar-benar menjaga. Gitu ya. Nah, itu fungsinya sorof. Ya, sorof harus banyak hafal fungsi wazan. Kalau antum enggak hafal, saraf nantinya. Isani bidina azani allahu wa iyakum. Ya, karena kalau enggak hafal, antum bakal bingung cara bedakannya gimana. Memang harus dihafalkan. Bisa dipahami? Baik, fadal azan terlebih dahulu. Tayyib. Pada hadis ini, seperti yang tadi kita singgung, di samping menunjukkan keutamaan yang ada pada keimanan, dan iman merupakan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, padanya terdapat perintah bil muhafadhah alal iman, untuk sungguh-sungguh dalam menjaga keimanan. Kaifa nuhafidhu alaih? Bagaimana cara menjaga keimanan yang benar? Apakah perlu dikasih pagar? Atau dikasih wrapping, biar tidak kabur kemana-mana imannya? Atau dikasih lakban? Al-muhafadhah alal iman, menjaga keimanan dengan sungguh-sungguh. Salah satu cara yang disampaikan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wal-muhafadhatu alal imani takunu bi'umurin. Menjaga keimanan dengan benar bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ta'allumu dinillahi azza wa jal. Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa menjaga iman antum agar tetap berkualitas, tetap tumbuh terjaga dalam hati antum dengan baik, selama antum terus belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu disiram dengan al-ilmun nafi'. Iman itu akan semakin tumbuh dengan al-amalus salih. Kalau antum biarkan iman tanpa al-ilmu syar'i, akan melemah iman antum. Hadirina azani Allahu wa iyyakum. Lihat bagaimana keadaan antum saat berada di pondok pesantren dengan ketika antum pulang ke rumah masing-masing. Ya, di pondok pesantren masya Allah dikenal sebagai seorang talibun mujtahidun. Ya, innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Amin Pakistani anta amin al-Yaban. Inilah Durusulullah jilid 3 ini ya. Nah, dikenal sebagai santri yang baik, mujtahid, rajin, semangat, akhlaknya bagus, selalu terdepan dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Itu di pondok. Kenapa? Karena setiap harinya aktivitasnya adalah al-ilmu syar'i. Kalau tidak mencatat, dia menghafal. Kalau tidak menghafal, berusaha memahami. Ya toh, waktunya digunakan, dimanfaatkan dengan aktivitas-aktivitas ilmu dan amal soleh. Saat dia pulang ke rumah, yang tadinya liburan, refreshing, tidak menyentuh kitab sama sekali. Jangankan disentuh, dilihat aja enggak. Masuk ke dalam kamar, ada deretan kitab-kitab yang dia pakai di pesantren, di pondoknya. Sengaja enggak dia lihat. Ya. Dia berpaling, buang muka. Sambil dilirik, alah saya muslim. Ya. Enggak mau noleh. Gak mau dipegang, tidak dimurojaah. Tunggu. Ya. Berapa lama dia akan tahan. Nihanifidina azani Allah wa iyakum. Berjalan seminggu. Hatinya akan gersang. Semangat ibadahnya turun drastis. Dijamin. Ya. Itu sudah terbukti. Kalam mujarab. Nihanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau antum sudah jauh dari aktivitas ilmu, gersang iman antum, semangat ibadah akan turun. Ini tanda awal. Ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang tadinya datang ke masjid saf pertama, ketika sudah enggak murojaah, sudah malas dengarkan ilmu, sudah malas untuk hafalan, ya akhirnya masbuk. Hari pertama masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Sampai akhirnya titip salam ke imam. Ya. Ya toh? Makin turun semangat ibadahnya. Akan diarahkan oleh syaitan kepada idha'atul waqti. Membuang-buang waktu. Menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Belum diajak kepada kemungkaran oleh syaitan. Dibiarkan loyo imannya dulu. Dibiarkan betul-betul jatuh semangatnya dalam ketaatan. Kenapa? Karena sudah enggak lagi bersentuhan dengan al-ilmu syar'i. Ya toh? Dalam keadaan idha'atul waqti, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Ya, lebih bahaya daripada mati. Kematian momok yang paling antum takutkan, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Dalam semua keadaan antum mau naik pesawat takut, kenapa? Nanti jatuh mati. Naik bis ketika supirnya ugal-ugalan, wah langsung dari sepanjang perjalanan syahadat tak berhenti-berhenti. Kenapa? Takut mati. Ya toh? Naik kapal juga demikian, ketika diombang-ambingkan oleh ombak, masya Allah, Ya, dipegang semua kitabnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Siapa tahu tenggelam, dipakai untuk apa? Pelampung. Kenapa? Takut mati. Kematian yang antum takutkan ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Bagaimana penjelasannya? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi 'azza wa jal wad-daral akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu membuat engkau terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat hari akhir. Wal mauta yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian itu hanya memisahkanmu dari dunia dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Kalau mati hanya terpisah dari orang-orang yang antum cintai. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, antum akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat akhirah. Kalau sudah jauh dari Allah, lupa dengan urusan-urusan akhirat, lupa dengan hisab, lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, akan mudah diarahkan oleh syaitan kepada perbuatan dosa. Saat di rumah, jalan setengah bulan, sudah enggak lagi semangat belajar, kemudian sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, yang satu sibuk pegang gadget, dari pagi sampai pagi lagi, 3 hari 3 malam, enggak tidur, mantengin gadgetnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ternyata apa? Kram otot. Ya. Tidak ada kemungkaran awalnya yang dia lakukan. Hanya perkara-perkara yang sifatnya tadinya mubah. Lihat WhatsApp, lihat postingan orang. Sanifidina azani Allah wa iyakum di kontaknya. Karena kontaknya terbatas. Ya, cuman itu-itu aja. Abu Fulan, Abu Fulan. Fulan Alan, Abu Fulan. Ibnu Abi Fulan. Ibnu Abi Alan. Ibnu Abihi. Itu terus kontaknya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bosan. Akhirnya apa? Yang satu lihat Play Store, yang satu lihat App Store. Ngono ya. Yang Huawei enggak tahu lihat apa itu. Atau cari aplikasi-aplikasi yang ya sedikit menghibur. Game, ya toh? Sering naik itu, apa hukum main game Ustaz? Dalilnya apa? Game itu enggak boleh. Kenapa? Idha'atul waqti. Bisa dipahami? Aywa. Selesai. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seorang hamba, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa manfaat game? Sebutkan. Menambah kecerdasan. Tidak ada. Yang ada apa? Habis-habisin pulsa. Kuota, ribut sama mama. Ma, pulsa. Wah, ini penipuan ini. Mama minta pulsa. Gitu ya. Oke, tau lala. Yang adanya itu. Ngabis-ngabisin kuota, ngabis-ngabisin waktu. Keras hati antum. Ya, tadinya game. Mau game bola, game apa lagi? Hah? Apa yang masyhur? Hah? Wah. Pengalaman ini. Ya. Sebutin contoh-contoh ya. Mau Mobile Legend, Legend Mobile. Ya, apa maneng? Sebutin semua nama-nama game-nya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Masuk dalam perangkap syaitan. Dapat syaitan. Wah, sudah lemah. Ya, sudah lemah. Keadaan imannya sudah makin lemah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Akhirnya saat game online, namanya online kan, semua orang datang di game tersebut. Ya, mabar lah istilahnya atau apa. Tahu-tahu iki sopo, saya kayaknya penasaran dengan nama ini. Ya, nama ini Li Xiangchu. Ya, ternyata dia tinggal di utara Hong Kong. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kebetulan bisa bahasa Arab. Nah, latihan bahasa Arab lah. Gitu ya. Kaifa haluk? Dijawab sama dia. Puyotala. Itu apa ada? Aywa. Haram apa enggak? Gitu. Akhirnya jatuh dalam apa? Chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kebablasan nih kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Tadi ini cuma sekedar kirim-kirim emotikon ya. Yang itu menang kasih jempol, ya kalah kasih bogem kan gitu ya. Itu sudah masuk dalam perangkap syaitan. Ya, sudah sangat lemah keimanannya ikhwan ibadina azani Allahu wa iyyakum sampai akhirnya diseret oleh syaitan sejauh-jauhnya, sejauh mungkin dalam jurang kemaksiatan. Berawal dari apa? Berawal dari apa? Dia meninggalkan al-ilmu syar'i. Dia tidak jaga keimanannya dengan baik. Kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Jadi bami, itu yang seneng game. Satu lagi seneng nonton. Ya, sampai kamusnya tabayatubu YouTuban. Udah lupa. Ya masdarnya apa ini? Tabayatubu. Harusnya kan taubatan. Nah ini malah diplesetin. Tabayatubu. YouTuban akhirnya. Ya. Hakata ikhan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Ini betul-betul nyata. Ya. Jadi wami. Itu cara yang pertama untuk menjaga keimanan. Yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bi mujalasatis salihin, sering bermajlis, sering bertemu, berjumpa dengan orang-orang saleh. Kumpul dengan orang-orang saleh. Baik dalam majelis-majelis formal, dalam majelis ilmu semacam ini, pertemuan yang resmi atau yang tidak resmi, hanya ziarah berkumpul melihat saudaranya yang saleh, itu lebih baik. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah dipahami? Naam. Masih ingat Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi rahimahullah? Masih ingat kisah tadi pagi, ya. Beliau mengatakan, ra'aitu wajhal Imam Malik. Saya kalau melihat wajahnya Imam Malik rahimahullahu taala, ijtahadtu fil ibadati 40 sanatan. Ya, kalau sudah lihat wajahnya Imam Malik, itu semangat ibadahku itu terus terpompa sampai 40 tahun lamanya. Cukup. Itu kalau lihat wajahnya para ulama. Nek lihat wajahnya akhwat yang bukan mahramnya, mana ada semangat ibadah yang muncul di hadirin ibadina azani Allah wa iyyakum. Yang ada, antum akan berubah menjadi serigala berbulu domba. Ya benda? Ya toh? Nah. Tidak perlu, tidak harus bertemu dalam konteks majelis ilmu yang resmi. Kumpul dengan orang-orang yang saleh itu jauh lebih baik, jauh lebih menenangkan. Antum bisa istifadah, mengambil faedah dari adabnya orang-orang yang saleh, dari semangat mereka dalam beribadah, dari sikap mereka ketika berhadapan dengan orang-orang awam, misalnya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan bergurau dengan mereka itu jauh lebih bermanfaat. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, ketimbang antum bersendirian jauh dari mereka, sibuk dengan hal-hal yang menyia-nyiakan. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Sudah dipahami? Aywa. Kurauan orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim itu berkualitas. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Hakala sahibu sirah al-baghazi. Aywa. Ya toh? Ya mana? Halo, kaum muslimin? Ya, kumpul sama apa namanya? Kakak kelasnya misalnya. Ya, din 5. Ya. Ya akhi, saya lagi futur ini. Kasih nasihat saya. Ya, memang kelihatan antum futur. Ya, aroma futur sangat kuat. Ya, belum mandi ya. Saking futurnya, gerak untuk kamar mandi enggak mau. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Ya, sudah pada bukan pada tingkatan bau lagi, itu lalat pingsan. Ya, terus akhirnya khadibidina azani Allahu wa iyakum mau dikasih nasihat, dia sudah terlalu lemah. Ya, untuk menerima nasihat. Ah, jangan Al-Qur'an lagi, jangan sunnah lagi, cerita yang lucu-lucu. Ini jaluk nasihat apa jaluk guyon nih? Ya. Kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, dia bisa membawakan nasihat dalam bahan-bahan yang menyegarkan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum tayyib. Ini ada kisah lucu. Apa itu? Ada dua orang, suami istri ribut. Suami istrinya ribut. Datang ke pengadilan. Ya, sampai di pengadilan Pak Hakim bertanya, ya, kepada istrinya, Mas Muk, pakai bahasa Arab ya, Mas Muk, siapa namamu? Sarah, namaku Sarah. Terus tanya kepada suaminya, Waman anta, kalau inti sopo jenengi? Ya, dijawab sama dia, Dha'ha, wadha'ni ba'daha. Itu namaku. Apa namanya kira-kira? Dha'ha. Wada'ni ba'daha. Siapa namanya? Loh. Mana alinahu di kalangan antum? Mas Wakil. Dia jawab dengan jawaban ini. Ini teka-teki ya. Dha'ha. Wada'ni ba'daha. Itu namaku. Ini ahli nahwu tahu insyaallah. Ahli bahasa ngerti. Ndi wong iki? Wallahu a'lam bissawab. Mana saudara kita yang menyegarkan kalau dilihat ini mana yang biasa duduk di sini? Mana? Sahibak. Jaga bos. Baik. Siapa kira-kira namanya? Wallahu a'lam bishawab. Siapa kira-kira namanya? Dha'ha wa dha'ni ba'daha. Namanya Hani. Hani. Dia kan bilang, dha' letakkan. Ha. Wa dha'ni. Setelah ha, letakkan ni ba'daha. Setelah ha. Dha'ha wa dha'ni ba'daha. Berarti namanya siapa? Hani. Loh. Ya benar. Ya toh? Aywa. Supaya antum agak tarkis sedikit gitu ya. Dengan bahasa Arab. Jadi pahami? Nah, syukur dia ketawa. Dengan pertanyaan tadi. Kayak antum ketawa toh? Aywa. Baru dikasih tahu, tuh kan, makanya belajar bahasa Arab yang sungguh-sungguh dikasih sedikit, ya, plesetan udah bingung antum. Dha'ha wa dha'ni ba'da, udah bingung, opo maksudnya, dha'ha letakkan dia, letakkan aku setelahnya, tumpuk-tumpuan lah. Ya kan, mungkin antum mikirnya gitu toh, dha'ha wa dha'ni ba'da, iki piye maksudnya, ya ternyata, Hani. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Tayib. Saya itu baru sadar. Oh iya ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Semangat. Paham? Paham? Itu kalau guyon sama orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ini antum guyonnya dengan ashabus suq. Bukan sahibus sirah wal maghazi. Hah? Tapi sahibus suq wal preman. Selesai. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hilang agama antum. Ya. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Tayyib. Kemudian. faedah yang berikutnya dari hadis ini, khanifidin azani Allah wa iyakum, al-hasul azim, anjuran yang sangat, ala ifsya'is salam, untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Sampai kalimatnya al-hasul azim, anjuran yang sangat ditekankan untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang Anda kenal maupun yang belum Anda kenal. Ya. Wa subhanallah. Datang dalam sebuah hadis, khanifidina azani Allah wa iyakum, riwayat al-imamu Ahmad. Seingat saya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Termasuk diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis ibn Mas'ud, riwayat al-imamu Ahmad. Sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, baina yadayis sa'ah, nanti menjelang hari kiamat, baina yadayis sa'ah, baina yaday itu artinya apa? Di depan. Ya, di depan hari kiamat maksudnya, nanti menjelang hari kiamat, taslimul khasah. Kata Nabi, taslimul khasah. Kaum muslimin hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Namanya taslimul khasah. Memberikan salam kepada orang-orang khusus yang dia kenal. Kalau dia kenal, dia salam. Kalau enggak kenal, enggak mau salam. Ya, melengos. Papasan di jalan. Cuman klakson. Enggak salam. Tindin. Itu ya. Klakson lagi. Tindin. Yang sana balas. Ternyata kali ini kelasonnya telolet-telolet gitu ya. La salam. Yang ada, salam kepada orang-orang yang dia kenal. Ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masih hidup. Ya, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini nyata atau tidak? Hah? Nyata atau tidak? Nyata. Bahkan mungkin diri kita, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, termasuk ambil andil dalam mewujudkan atau terwujudnya khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat diri kita sendiri. Kalau kita di luar menyampaikan salam kepada sesama kaum muslimin, nyaris tidak kita lakukan kecuali hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Ya toh? Dan itu tanda dekatnya hari kiamat. Kalau antum masih malas-malasan belajar, nunggu sampai kapan? Kiamat sudah semakin nampak tanda-tandanya. Ini tanda pertama. Tak lanjutkan hadisnya supaya antum lebih faham lagi. Tanda yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa fushuwut tijarah, dan perdagangan semakin meluas, hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah, sampai seorang istri ikut membantu suami dalam berdagang. Ini disampaikan oleh Nabi loh ya. Wa fushuwut tijarah. Perdagangan semakin meluas. Sampai pada tingkatan. Hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah. Sampai pada tingkatan. Seorang istri membantu suaminya dalam urusan berdagang. Tanda yang kedua ini. Nyata atau enggak? Yang biasa sering ke pasar. Ngaku. Nyata atau enggak? Nyata, bakul sayur, suami istri terjun. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Punya dua stand di pasar, sama-sama dikelola oleh suami dan istrinya. Ya benda, ya benda. Dan itu ternyata tanda dekatnya hari kiamat. Dua tanda ada dalam hadis ini. Ya, masih mau santai-santai dalam thalabul ilm. Lihat tanda yang ketiga dalam hadis yang sama. Watuqta'ul arham, dan silaturrahim diputus. Banyak pemutusan hubungan silaturrahim yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada sanak kerabat mereka hanya lantaran 1, 2, 3 masalah yang sepele. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masalah sepele ketika semuanya berangkat refreshing, hanifidina azani Allahu wa iyyakum, ke pantai. 4 bersaudara yang diajak 3. 1 enggak diajak. Kenapa? Karena tahu sedang sakit. Jadi enggak diajak. Dia sedang sakit. Mendengar 3 saudaranya diajak oleh orang tuanya ke pantai. Khairifidina azani Allah wa iyakum. Langsung. Ya, overthinking. Khairifidina azani Allah wa iyakum. Berarti aku adalah saudara yang dibuang. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Bukan anak kandung. Soalnya beda sendiri. Yang lain putih, dia mengkilat. Gitu ya. Ini pasti gara-gara saudara saya nomor 2 ini. Memprovokasi bapak ibu supaya bawa saudara yang lain, saya enggak. Dia enggak cross-check berita terlebih dahulu. Enggak tabayun terlebih dahulu. Langsung mulai sekarang. La salam wa la kalam wa la ta'am. Gitu ya. Diputus persaudaraannya. Gara-gara apa? Enggak diajak ke pantai. Andai kata diajak, enggak muat mobilnya. Masa dia mau naik becak? Digerek pakai mobil hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Hal-hal yang sepele semacam ini bisa menjadi pemicu diputuskannya silaturrahim. Wakil atau enggak? Nyata apa enggak sekarang? Nyata hanifidina azani Allah wa iyyakum. Mau sampai kapan antum berleha-leha, santai-santai dalam thalabul ilm? Apa nunggu matahari terbit dari barat? Na'udzubillahi minal khudlan. Na'udzubillahi minal khudlan. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, terkhusus para thalabatul ilmi syar'i, dianjurkan dengan sangat menghidupkan sunnah yang satu ini. Ifsya'us salam, tebarkan salam. Dengan menebarkan salam di antara kita, kaum muslimin, akan menghapus dan mengikis kedengkian dalam hati. Permusuhan, cekcok, ya, tahajur, saling menghajar. Taqatu', saling memutus hubungan. Tadabur, saling membelakangi. Itu bisa dihilangkan dengan ifsya'us salam. Tebarkan salam. Ya. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Tentunya salamnya disampaikan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tendensi-tendensi tertentu. Ya. Kebetulan ifsya'us salam. Lagi tengkar sama saudaranya. Saya mau menjadi orang yang terbaik. Nabi mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tapi tendensius salamnya. Saudaranya ini dikenal tidak bisa ngomong huruf ra. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saudaranya dengar emosi. Wah, ini ngece ini. Ya, apa maksud kau ini kan gitu ya? Antum sengaja memang jawab dulu salamnya. Saya sudah salam lu. Tak ulangi lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya salam tendensius. Khairifidina azani Allah wa iyyakum. Ngajak ribut. Jadi babi, itu salamnya bukan lillah. Salam yang bisa mengobati kedengkian. Salam yang bisa mengobati permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kalau salamnya lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. La lil hawa. Bukan karena hawa nafsu. Tadi pahami? Nah, kalau antum ingin meredam, tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut dengan ancaman ustadznya misalkan, ya, mendiamkan saudaranya sudah sampai 2 tahun. Logo satu, logo dua, enggak mau sapa-sapaan. Ya. Wujuduhu ka'adamihi. Ya. Saudaranya ini antara ada dan tiada. Dianggap kayak manekin. Ya. Pajangan di mal-mal itu loh yang dikasih baju tapi enggak bernyawa itu kan. Nah, ini manekinnya Haromen. Ini manekinnya Al-Nur gitu ya. Wujuduhu ka'adamihi. Sampai 2 tahun. Enggak disapa sama sekali. Ketika diangkat masalahnya kepada sang ustadz, diancam kalau kalian berdua enggak mau rujuk, enggak mau rukun kembali, tak buang dari pesantren. Ya, akhirnya dia ya sudahlah, daripada saya dibuang, ya enggak ada rumah. Ya, saya pulang kemana? Saya juga lupa di mana rumah saya. Misalkan, ya, akhirnya dia mengucapkan salam. Salam yang seperti ini itu tidak menjadi obat hilangnya permusuhan, hilangnya hasad, hilangnya saling memutus hubungan di kalangan kaum muslimin. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, salam yang bisa menghilangkan taqatu', tadabur, tahajur di kalangan kaum muslimin, huwassalam lillah. Itu salam yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya, katanya menebarkan salam bisa mengobati permusuhan, mendamaikan cekcok di kalangan kita, sesama kaum muslimin, sesama talabah. Terbukti, saya sudah salam berkali-kali, malah ribut, Ustaz. Ya. Mana bukti kebenaran hadisnya? Sabar, Mas. Ya. Inti salam karena apa? Jangan-jangan salamnya inti ngici kayak yang tadi. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Atau untuk apa inti salam? Kalau belum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan muncul. Ya. Asar pengaruh dari menyebarkan salam yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bisa dipahami? Nah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Ya sudah jam 7 lewat. Naktafi bihalal qadar. Ini pertanyaannya mau dijawab apa besok? Tayyib. Nanti nih ditegur, kita ditegur rame-rame ya. Tayyib. Afan Ustaz, apa hukum semir? Semir menyemir rambut ya, atau semir sepatu. Kalau semir rambut, hukumnya boleh dengan catatan 1, jauhi warna hitam. 2, dilakukan untuk menutupi uban. Kalau antum sudah beruban, banyak ubannya, rubah warna putih uban tadi dengan semir selain warna hitam. Dan jauhi semir-semir yang mengandung unsur tasyabbuh bil fusaq wal kufar. Ya, jangan apa namanya dijadikan kesempatan. Semir kan boleh, Ustaz. Jadi saya mau semiran, Ustaz. Bosan dengan warna rambut saya. Akhirnya apa? Pirang. Bayangkan kalau warna kulit antum seperti pantat wajan. Kemudian pilih warna semir rambut pirang. Ya. Depannya pirang, belakangnya hijau, tengah-tengahnya biru. Ya, ini kayaknya bendera Maroko kesangkut. di pagar orang kan fi dina azani Allah wa iyyakum. Enggak boleh ada unsur tasyabbuh bil fusaq dengan orang-orang fasik. Tahu kan semirnya orang-orang fasik? Ya toh? Halo kaum muslimin, orang lihat wah ini orang fasik, orang nakal. Ya, jauhi warna-warna seperti itu. Ya, cari warna yang kalem. Kalau memang sudah beruban, antum semua ini belum ada ubannya. Ya, antum sudah beruban. Belum toh? Aywa. Bisa dipahami? Itu ketentuannya. Boleh. Dengan tiga catatan. Satu, jauhi warna hitam. Dua, digunakan untuk menutupi uban. Kalau ente belum beruban, tidak ada sunnahnya pakai semir. Bisa dipahami? Nomor tiga, jauhi semir yang tasyabuh dengan fusak maupun orang-orang kafir. Paham ya? Di sini berlaku innamal a'mal binniyat. Ya, dia mengidolakan apa namanya ini, pemain sepak bola. Misalnya, wah itu kemarin tak lihat posternya Paul Pogba. Ya, semir rambutnya warna orange. Ya, yang di sini cuma ujung rambutnya tok bagian depan. Kayaknya keren. Gitu ya. Akhirnya dia coba sanifidina azani Allahu wa iyyakum semir warna orange, ujungnya tok sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika keluar disangka oleh temannya, "Loh, ini ada kuda liar ini." Kabur dari kandang. Nah, yang bagi. Bisa dipahami? Naam. Siapa namanya Waqi? Ya Waqi. Waqi itu namanya. Waqi Ibnul Jarrah. Ada yang membaca tasydid, ada yang membaca takhfif. Zuhair Ibnu Harb, ya itu namanya. Zuhair namanya. Ya, Zuhair bin Harb. Tayyib. Bagaimana jika ada seorang teman yang membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari? Apa hukumnya? Tidak boleh. Kalau urusannya urusan dunia, bukan urusan agama, antum menghajar saudara antum atau teman antum lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Dan kalau antum nekat, maka setiap harinya antum tidak mendapatkan jatah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Cekcok di kalangan kaum muslimin itu sangat-sangat dibenci dalam Islam. Ya, Islam justru memberikan arahan untuk saling memaafkan. Mudah memaafkan saudaranya dalam kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu, maafkan kesalahan saudara kalian. Wal yasfahu, lupakan kesalahan saudara kalian. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Ya, antum kalau memaafkan saudara antum yang jelas-jelas salah, ya, maafkan saudara antum tadi, lupakan kesalahannya, jangan pernah diungkit kepada siapapun. Nikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu namanya melupakan. Kalau antum memaafkan, ya saya maafkan kesalahan antum, ya, jangan diulangi lagi. Ya, jazakallahu khair. Ngomong sama temannya, itu fulan kemarin masya Allah tengkar sama ana. Ya, saya dipukul 3 kali di wajah saya. Sakitnya sih enggak seberapa. Ya, cuman gengsi. Saya tinggi besar, teman saya segini kecil gini. Ya, tahu-tahu dia loncat pukul 3 kali. Itu seandainya kalau saya pegang lehernya tak banting, teng. Jadi bergedel. Diungkit dengan fidina azani Allah wa iyyakum. Itu enggak melupakan namanya. Kan gitu ya. Atau sudah berlalu 15 tahun lamanya, dia ngomong sama anaknya. Ketika anaknya tanya, "Bi, itu Ami siapa namanya?" "Oh, itu Ami namanya Abu Fulan. Namanya Alan Al-Fulani. Itu dulu temannya bapak, nak. Ya, Masya Allah, teman Bapak ini baik, rajin, semangat ibadah. Dulu, teman Bapak ini suka gosop sandal Bapak. Ya, Bapak itu cari ke sana kemari 7 hari 7 malam, nyari sandal, tidak ada. Ternyata dipakai sama Amik tadi itu, pulang ke rumah. Ya, tapi Bapak sudah maafkan. Dimaafkan tapi enggak dilupakan. Bukan itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Kalau antum mudah memaafkan, mudah melupakan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, bagi para jomblo yang tak kunjung mendapatkan jodoh, yang mendambakan pendamping yang begitu sempurna dan setia, ihanifidina azani Allah wa iyakum, ada kesempatan buat antum. Ketika antum emosi, marah, murka terhadap saudara antum lantaran dia melakukan kesalahan, dan antum ingin menghabisi saudara antum, kalau bisa antum makan hidup-hidup. Ketika antum tahan amarah antum, padahal antum mampu untuk membalas dan meluapkan emosi tadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di yaumul kiamah, antum akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama terbaik antum ketika hidup di dunia, disaksikan oleh seluruh makhluk di padang mahsyar, dan didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yakhtar minal huril aini ma syaa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, disuruh pilih bidadari-bidadari surga yang dia sukai, tidak terbatas kecantikannya dan tidak terbatas jumlahnya. Antum yang selalu putus asa di dunia, proposal antum ditolak berkali-kali, bertubi-tubi, hingga kisah antum adalah kisah seorang laki-laki yang enggak laku-laku sampai luka-luka. Ini kesempatan antum, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak dapat wanita-wanita dunia enggak masalah, dapat istri di surga nanti dari kalangan bidadari-bidadari surga yang cantik jelita. Satu syaratnya, mudah memaafkan. Tahan emosi antum. Walaupun antum sangat mampu untuk menghabisi saudara antum dengan satu langkah. Itu ya. Bayangan antum, saudara antum ini. Ya Allah, saudara satu ini. Antum itu boyok banyak gaya. Kekuatan antum, kemampuan bela diri antum dibandingkan dengan saya. Itu ibarat orang gendut yang didatangi oleh seekor nyamuk. Ya, nyamuk tadi banyak berkoar dengan dengungan di telinga, gitu ya. Dia melayer-melayer, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, menusukkan jarumnya yang tajam, celup, sakit, iya sakit. Ya toh, dia melancarkan serangannya bertubi-tubi, ya, pindah ke sana, pindah ke sini sampai gemuk, tahu toh? Nah, orang gemuk tadi untuk membalas nyamuk tinggal diapakan? Selesai, tamat kisahnya, the end. Ya toh, intaha mulakhoson, dia nempel di tangannya, ya. Itu ibaratnya, inti kalau macam-macam, itu sama kayak nyamuk tak gini kan, tak lho. Selesai riwayat antum. Ya toh? Tapi kalau antum berbesar hati, maafkan saudara antum, lupakan kesalahannya, perbaiki hubungan dengan dia, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, antum mendapatkan kebaikan di atas kebaikan dunia dan kelak di yaumul kiamah. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak pantas sampai diam-diaman lebih dari 3 hari. Buat apa? Al-akil, orang yang berakal sehat, itu tidak akan mau berlama-lama untuk menghajar bermusuhan dengan saudaranya. Karena tidak ada faedahnya. Saya tantang kepada antum semua. Sebutkan separuh faedah. Tidak usah satu. Separuh faedah dari bermusuhan. Sebutkan. Ya Allah, had. Ada enggak faedahnya? Enggak usah satu, separuh. Separuh enggak bisa, seperempat. Enggak ada faedahnya sama sekali. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang ada apa? Antum semakin sakit hati. Iya. Antum semakin sempit dadanya. Naam. Terganggu konsentrasi antum ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berdekatan dengan fulan yang ada cekcok dengan antum. Iya. Ya. Kalau dia bermajelis di depan, terus ada fulan di sampingnya, wus, tidak enak semua. Ya, mundur akhirnya dia. Ya toh? Makin lama makin mundur. Makin mundur. Di balik pintu. Di balik tembok. Ya, akhirnya keluar negeri. Halifidina azaniyallahu. Wa iyyakum. Tidak ada faedahnya. Pikirkan baik-baik secara akal sehat. Ya, tanyakan kepada diri antum, apa faedahnya berlama-lama bermusuhan dengan saudara antum sesama kaum mukminin? Tidak ada, ya hanifidina azani Allah wa iyyakum. Wallah, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada faedahnya bermusuhan dengan saudara kita sesama Salafiyin, apalagi sesama talabatul ilmi syar'i. Hanya hawa nafsu. Ya, hanya hawa nafsu. Perhatikan baik-baik. Orang yang cekcok, yang susah untuk didamaikan. Apa alasannya? Tapi Isa Ustaz, enak aja dia menjelekkan saya begini, begini, begini, begini. Saya harus balas. Andai kata antum sudah membalas. Apakah antum lega? Kemudian baik. Hubungan antum setelah itu. Tidak mungkin. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Bagaimana wala-wala? Semuanya alasan-alasan yang antum utarakan. Atau alasan-alasan yang menghantui dalam pikiran antum. Itu semua hawa nafsu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Memberikan rukhsah 3 hari dalam syariat. Untuk orang yang cekcok. Itu fungsinya untuk berpikir. Supaya dipakai. Ya, akal sehatnya itu dipakai. Apa faedahnya? Itu pertanyaannya. Bukan malah dipakai untuk bikin makar. Apa balasan yang enak ini ya? Tidak seperti itu. Apa faedahnya? Satu pertanyaan ini. Jawaban. Kalau antum bisa jawab, lanjutkan permusuhan antum. Dan saya jamin tidak ada faedahnya. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Naktabi bihalal qadar. Kita cuma sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.